Shukran barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang ada di Masjid Riyadhus Shalihin, begitu pula para pemirsa Rojak TV dan juga pendengar Radio Rojak, dimanapun saudara berada, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungannya, penjagaannya, taufiknya, pertolongannya kepada kita. Lebih-lebih sekali lagi kita ulang-ulang, tinggal hitungan jari kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Mari kita banyak istighfar, bertobat kepada Allah Rabbul Alamin. Mari kita minta pertolongan agar selalu ikhlas dalam beramal, jadikan Ramadan sebagai momentum penting. Demikian pula ittiba, mengikuti contoh dan sunnah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, terutama momentum di bulan Ramadan. Mari kita bangun amal kita dengan ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Mari kita at-ta'awun alal birri wa taqwa, bekerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan mari kita saling tausiyah, mutawasaw bil haq, mutawasaw bis sabr, berwasiat tentang kebenaran, saling berwasiat tentang kesabaran. Dengan demikian kita berharap bisa merasakan nikmatnya ibadah-ibadah yang kita lakukan, terutama momentum bulan Ramadan, Syahrul Quran, Syahrul Siam, Syahrul Qiyam, bulan penuh dengan kebaikan-kebaikan. Mari kita untuk bisa siap ya, dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dibangun dengan iman, sebagaimana surat An-Nahl ayat 97, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal soleh, baik laki atau perempuan, sementara ketika dia beramal wa huwa mu'min, dia beriman, maka sungguh akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Apa itu? Ar-rizqu al-halal, rizki yang halal. As-sa'adah, kebahagiaan. Al-jannah, di akhirat, yaitu surga. Dan kami balas dengan yang lebih baik dari apa yang mereka perbuat. Dengan catatan, amal soleh dibangun di atas iman. Dan aslul iman adalah la ilaha illallah, sebagaimana yang sedang akan kita bahas dari kitab atau buku karya Al-Ustaz Yazid, Ustazun Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala, pada halaman ke-57, yaitu makna la ilaha illallah. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, penulis berkata, makna la ilaha illallah, ya, makna dari kalimat la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah, yaitu tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Di sini penulis ingin memberikan pesan, keterangan tentang makna yang benar ya. Kemudian juga makna yang salah. Makna yang benar adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Bukan tidak ada Tuhan selain Allah, tapi tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Lalu penulis menjelaskan tentang ada beberapa penafsiran yang salah tentang makna kalimat la ilaha illallah, dan kesalahan tersebut telah menyebar luas. Kesalahan tersebut antara lain, ya, kemudian dicantumkan footnote menukil perkataan Syekh Saleh Fauza, ya. Di antaranya apa? Satu, menafsirkan atau memberikan arti dan makna la ilaha illallah dengan apa? La ma'buda illallah, tidak ada sesembahan, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Padahal makna tersebut rancu karena dapat berarti bahwa setiap yang diibadahi baik dengan benar maupun salah adalah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya menyembah dengan kepada Allah dengan cara yang apapun berarti dianggap suatu kebenaran. Ya. Ini yang pertama. Nah, sementara kalau kita beribadah kepada Allah Ta'ala harus dengan yang hak, ya. Kemudian hanya kepada Allah, tepatnya seperti yang disampaikan definisi ibadah oleh siapa? Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, yang sering kita ulang-ulang. Itu apa? Definisi atau ta'rif al-ibadah, ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardha minal aqwali wal af'ali adh-dhahiratil batinah, ya, adh-dhahira wal batinah. Satu nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Ta'ala, baik ucapan maupun perbuatan, yang dohir maupun yang batin. Kalau kita beribadah kepada Allah namanya tauhid. Kalau ibadah kepada selain Allah namanya syirik. Jika ibadah kepada Allah dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah namanya bid'ah. Kalau beribadah kepada Allah dengan cara yang diridhai dan dicintai oleh Allah itulah sunnah. Ya. Kemudian yang kedua, menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Padahal makna tersebut merupakan bagian saja dari makna kalimat la ilaha illallah. Ya, dan penafsiran ini masih berupa tauhid rububiyah saja sehingga belum cukup. Inilah yang diyakini oleh orang-orang musyrik. Para musyrik tidak mau bilang la ilaha illallah. Tapi kalau mengatakan Allah pencipta langit dan bumi, iya. Qul ya, may yarzuqukum minas sama'i wal ard, amman yamliku as-sam'a wal basar, wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa may yudabbirul amr, fasayaqulunallah. Qul afala tattaqun? Surat Yunus, ya. Ayat berapa itu? Ya. Ayat 31. Allah berfirman, disuruh Nabi Muhammad untuk bertanya kepada orang-orang musyrik. Kul, katakanlah Muhammad, tanya pada orang musyrik, siapa yang memberikan kalian rezeki dari langit dan bumi? Siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapa yang mengatur alam ini? Maka apa jawaban orang musyrik? Fasayaqulunallah. Semua yang melakukan itu adalah Allah. Tapi ketika disuruh mengatakan la ilaha illallah, tidak mau. Ya. Surat As-Saffat ayat 35-36. Antum lihat As-Saffat 35-36. Allah berfirman apa? innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Sesungguhnya mereka dulu ketika disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, ya, mereka tidak mau. Tidak mau. Terus surat As-Saffat ayat 35-36, ya. Tidak mau, sombong. Innahum kanu. Siapa mereka orang musyrik Quraisy? Innahum kanu idza qila lahum. Sesungguhnya dulu mereka ketika disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah yastakbirun, istikbar. Istikbar itu apa? Sombong. Sombong itu apa? Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ya buktinya apa? Argumentasinya wa yaquluna inna latariku alihatina. Ini sombong nih. Batarul haq, menolak kebenaran. Argumentasinya apa? Apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami untuk mengatakan la ilaha illallah? Ini sesembahan kami. Dulu memang patung. Patung itu perwujudan dari orang yang mati yang mereka buat. Seperti Wat, Suwa, Yawus, Ya'uk, dan Nasr. Latta, Allah, Latta itu orang yang numbuk tepung. Orang baik dulu. Latta Yalutu, numbuk tepung kalau ada orang haji dikasih. Karena meninggal, orang baik dikenang, dibikin patungnya, dijadikan perantara dalam menyembah Allah Ta'ala. Apakah harus kami tinggalkan semua itu? Kemudian hanya Allah saja? Itu. Istighbar, yastakbirun. Argumentasinya, وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُ أَلِهَتِنَا. Baru kemudian lisyairin majnun, karena gara-gara tukang syair yang gila. Sudah dianggap tukang syair, gila pula. Meremehkan tidak? Meremehkan. Batarul haq wa qamtunnas. Al-kibru batarul haq wa qamtunnas. Yang namanya sombong, menolak kebenaran dan meremehkan sesama manusia. Itulah mereka para jemaah. Nah, la ilaha illallah ditolak oleh mereka karena mereka memang paham maksudnya. Jangan sampai kita mengucapkan la ilaha illallah kemudian kita menggugurkan dan membatalkan kalimat tauhid yang kita baca. Orang yang bersyahadat, kata dijelaskan oleh Ibnu Abil Aziz Al-Hanafi dalam Syarah Al-Aqidah Tuhawiyah, ya, syahadat itu persaksian mengandung empat perkara. Yang pertama adalah al-ma'rifah bil masyhudi lahu, mengetahui apa yang dipersaksikan. Orang musyrik Quraisy paham, tapi pahamannya adalah dibangun di atas kesombongan sehingga ditolak. Nah, kita harus paham nanti dalam perjalanan keterangan tersebut akan sampai pada kita. Yang kedua adalah yaitu al-i'lan, al-an-nutku bih, mengucapkan. Maka kita banyak baca la ilaha illallah. Yang ketiga mengiklankan. Dan yang keempat adalah mengerjakan konsekuensinya. Nah, ini yang keempat ini, ya, melakukan konsekuensi dari la ilaha illallah. Sementara kita banyak melihat, ya, dengan persaksian yang sangat nyata mengucapkan la ilaha illallah namun masih banyak yang minta-minta kepada selain Allah, meyakini selain Allah bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak madharat. Inilah yang menjadi PR bagi kaum muslimin, terutama adalah para dai, para duat, para ustaz, para kiai, tuan guru, ajengan, semua punya kewajiban untuk mengajak kaum muslimin kepada kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak hanya pada tataran ucapan, tapi masuk ke dalam hati, memancar dari amal perbuatan, konsekuensi apa yang harus dilakukan. Kalau masih minta-minta sama kuburan, sementara mengucapkan la ilaha illallah, tentu itu sangat bertentangan dengan la ilaha illallah. Kalau masih melakukan ritual-ritual, mengatasnamakan budaya, dengan keyakinan ada kekuatan lain yang bisa memberikan manfaat dan menolak bahaya, sementara mengucapkan la ilaha illallah, tentu itu sangat bertentangan, menjadi kewajiban bagi para muallim, para dai, ustadz, kiai, ajengan, tuan guru, ya, yang mengatasnamakan Islam untuk memberikan penjelasan, bukan malah mendukung, ya, perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan akidah Islam. Kemudian yang ketiga, menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan la hakimiyata illallah. Tidak ada hak untuk menghukumi kecuali hanya bagi Allah saja. Padahal pengertian ini juga tidak cukup, karena apabila mengesakan Allah dengan pengakuan atas sifat Allah yang maha kuasa saja, lalu berdoa kepada selainnya atau menyimpangkan tujuan ibadah kepada sesuatu selainnya, maka hal ini belum termasuk definisi yang benar. Ya, ini tiga makna yang beliau sampaikan yang salah, dinukil dari perkataan Syaikhul Fauzan. Ini juga memberi pesan. Yang pertama itu, ya, pemahaman-pemahaman yang salah, diantaranya juga liberal, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Tuhan. Ya, dulu Nurholis Majid, tidak ada Tuhan selain Tuhan. Kemudian yang kedua di sini, la haula illallah, ini lebih kepada pemahaman Sufi. Yang ketiga, la hakimata, ini pemahaman orang-orang harokah. Ya. Nah, ini tercantum semua. Nah, bagaimana pemahaman as-salafus soleh, yaitu apa? La ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Kalau dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, buktinya banyak Tuhan-Tuhan, tapi tidak berhak disembah. Ya. Dan ketika di dalam Al-Quran Allah tidak mengingkari adanya sesembahan-sesembahan. La tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la su'a wa la yagusa wa ya'uqa wa nasra. Jangan tinggalkan tuhan-tuhan kalian, sesembahan-sesembahan kalian. Ya, tadi juga wa yaquluna innala latariku alihatina, apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami? Artinya adanya, wujudnya sesembahan itu tidak diingkari. Yang diingkari apanya? Tidak berhak disembah. Oleh karena itu, kalau hanya mengatakan tidak ada Tuhan, buktinya ada. Nah, tapi hendaklah apa? Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah. Yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan menyembah Allah dengan cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi perkara yang penting, utama. Bahkan setiap nabi diutus untuk membawa kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa jatanibut taghut. Sungguh kami utus pada masing-masing umat seorang rasul dengan tujuan agar mereka menyembah Allah saja dan meninggalkan taghut, meninggalkan kesyirikan-kesyirikan. Disinilah dibangun amal soleh dengan iman yang benar. Ya, mari kita benar-benar pahami makna la ilaha illallah agar kita selamat dari kesyirikan-kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Di mana syirik besar, syirik kecil ini akan menghanguskan amal ibadah kita. Lain asyrafta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau syirik wahai Muhammad, ya ini firman Allah, maka gugur semua amal-amalmu dan engkau termasuk orang yang rugi. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Rawahu Muslim. Nabi bersabda, Allah berfirman, barang siapa beramal dengan suatu amal yang disekutukan dengan selain diriku, maka aku tinggalkan amal itu dan sekutunya. Allah tidak perlu. Nah, ini momentum Ramadan sangat penting untuk menjaga yang namanya keikhlasan. Dari detik sekarang, kapan kita sudah mulai menyadari pentingnya Ramadan, dari detik-titik itu pulalah mari kita berusaha menyambungkan hati dengan Allah Ta'ala untuk bisa melakukan ibadah dengan benar. Apa benar? Al-ikhlas dan al-ittiba'. Bangunlah amal di atas ilmu. Lanjutkan ilmu dengan amal. Itulah perjuangan kepada Islam. Orang yang ingin memperjuangkan Islam, ilmu dan amal. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan al-huda, petunjuk. Apa maksudnya? Al-ilmu an-nafi'. Lihat tafsir Ibnu Katsir dan yang lain. Wa dinil haq, agama yang hak, apa maksudnya? Al-amal as-soleh. Apa tujuannya? Untuk mengunggulkan dan memenangkan di atas agama yang lain. Dan Allah cukup sebagai saksi. Momentum Ramadan luar biasa. Di situ lomba-lombanya ilmu dan amal. Ya, bangunlah amal, karena menjelang Ramadan, seperti keterangan Ibnu Baz rahimahullah, Nabi menjelaskan kepada para sahabatnya tentang fikih Ramadan. Berarti apa? Ilmu. Berarti ilmu. Mari kita semangat. Dari sekarang kita sadar. Kapan kita sadar? Kemarin? Dari kemarin. Sekarang? Dari sekarang. Dan tolong kita jaga semangat ini dengan cara apa? Mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Sehingga hati selalu tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Minta taufik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dibangun di atas tauhid yang benar. Amal soleh, man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki atau perempuan, dan dia ketika beramal soleh, dia beriman. Dan iman yang benar, tauhid yang benar. Apa jawabannya? Fala nuhyiyannahu. Di sini lam taukid dan nun taukid yang memberikan pesan kuat atas keyakinan bahwa benar-benar akan kami berikan kehidupan yang baik. Di sini ya, dalam bahasa usul apa namanya? An-nakirah fi siyakil isbat yufidul itlaq, mutlak. Apakah kehidupan yang baik di dunia, kehidupan yang baik di akhirat, kehidupan semua yang baik-baik, istri yang baik, anak yang baik, keluarga yang baik, rezeki yang baik, teman yang baik, semua yang baik-baik. Nah, makanya diartikan ya dalam tafsir Katsir, diantaranya rezeki yang halal, as-sa'adah, kebahagiaan, al-jannah itu surga. Ini harus jadi pegangan penting. Ya. Dan wala najziyannahum lam taukid nun taukid, sungguh-sungguh kami balas mereka. Ya. Ajarahum, pahala mereka bi ahsani maka nu ya malun, dengan lebih baik daripada yang kita kerjakan, apalagi di musim, di musim-musim ya seperti Ramadan. Ayo kita siapkan semuanya. Kita sadari. Jangan sampai hanya sekedar seperti air mengalir begitu saja. Tapi kita sadari bahwa ini kebaikan-kebaikan. Ya. Nah, perlu kita hitung. kebaikan itu. Tapi kita apa? Selalu mengarah mana pintu kebaikan, mana pintu kebaikan. Hitunglah kesalahan-kesalahan. Nah, bangun di atas la ilaha illallah yang benar, wa huwa mu'minun, iman yang benar, ya. Kemudian selanjutnya para jemaah adalah C, syarat-syarat la ilaha illallah. Syarat-syarat la ilaha illallah. Ya. Ada orang bertanya kepada Wahab bin Munabbih, bukankah la ilaha illallah itu merupakan kunci surga? Beliau jawab, iya. Dengan syarat kunci ada gigi-giginya. Kalau kunci tidak ada giginya, maka tidak bisa membuka pintu, ya, dengan asumsi gembok yang mungkin konvensional yang banyak. Oh, sekarang kartu, kunci kartu gak ada giginya. Ya. Jangan nanti, oh ada Ustaz kartu, sekarang tinggal ditempel, gak ada giginya. Ya itu lain, itu elektronik gitu. Ya. Itu kunci elektronik, ya. Kunci ada gigi-giginya. Apa giginya? Yaitu syarat la ilaha illallah. Nah, kita silakan pertama perhatikan di sini syarat-syarat la ilaha illallah. Syarat pertama adalah al-ilmu. Ilmu itu menjadi awal, menjadi pertama dan utama para ikhwan. Ya. Oleh karena itu kalau kita ingin memperjuangkan Islam, pintunya adalah ilmu dan amal. Tadi tiga surat itu, ya. Pertama surat At-Taubah ayat 33. Saya ulang-ulang berapa kali dalam majelis-majelis. Yang kedua surat Al-Fat ayat 28. Yang ketiga surat As-Saff ayat 9. Ya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya membawa apa? Al-huda, apa? Al-ilmu an-nafi. Wa dinil haq, agama yang apa? Al-mal soleh. Apa tujuannya? Lam ta'lil liyudhhirahu, agar mengunggulkan agama Islam di atas agama yang lain. Meskipun orang musyrik tidak suka. Maka kalau kita ingin memperjuangkan agama Islam, ya, tolong anak-anak, ya, ingin memperjuangkan agama Islam, ilmu dan amal. Ilmu dan amal, ya. Nah, kita di sini para jemaah, alhamdulillah diberikan oleh Allah Ta'ala kemudahan untuk thalabul ilm di sini, di tempat yang lain, ya. Untuk membangun amalan, terutama di Ramadan, ya. Sampai-sampai di Ramadan berbuka sahur itu dijelaskan ilmunya. Pilihan makanan dijelaskan ilmunya. Ya, kita kerjakan semua. Kita lakukan, ya. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Termasuk la ilaha illallah, al-ilmu. Ilmu pertama yaitu mengetahui arti dari kalimat la ilaha illallah. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, ketahuilah dengan ilmu, ya, annahu sesungguhnya la ilaha illallah. Ya, dan banyak para ulama yaitu iktibas dengan ayat ini seperti dalam kitab Al Usulus Salasah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa'lam rahimakallah, wa'lam semoga Allah ketahuilah, ya, rahimakallah semoga Allah merahmatimu, ya. Kemudian juga dalam surat Az-Zukhruf, ya, illa man syahida bil haq wa hum ya'lamun, ya, kecuali orang-orang yang mengakui kebenaran. Ya, illa man syahida bil haq, mengakui kebenaran sementara mereka mengetahui, ya. Dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-86. Allah Ta'ala berfirman, ya, ayat 86, wala yamlikul ladina yad'una min dunihi syafa'ah illa man syahida, ya, bil haqq wa hum ya'lamun. Apa itu? La wala yamlikul ladina, dan tidak ada yang bisa menguasai, ya, tidaklah menguasai orang-orang yang yad'una min dunihi, yang mereka seru selain Allah untuk minta syafaat, illa man syahida bil haq, kecuali, ya, apa, melainkan mereka yang mengakui kebenaran sementara mereka mengetahui, ya. Yang dimaksud dengan mengakui kebenaran adalah kebenaran kalimat tauhid la ilaha illallah. Sedangkan maksud dari sedang mereka, orang-orang yang mengetahui, adalah mengetahui dengan hati mereka tentang apa yang diucapkan dengan lisan. Yaitu di sini kita meyakini, ya, meyakini. Sebagaimana dalam hadis sahih dari sahabat Utsman bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa meninggal, ya, wa huwa ya'lam, dalam keadaan ia mengetahui, annahu la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Berarti di sini kita harus mengetahui dengan ilmu. Oleh sebab itu ulama diantaranya Syekh Shalih Al-Syekh, yang namanya tauhid itu tidak hanya dibahas secara global tapi dibahas secara mufassal. Dan orang yang beriman tidak akan digoda oleh syaitan. Ya. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi yusyrikun. Ya. Allah berfirman, antum lihat dalam surat An-Nahl ayat 99 dan ayat 100. Ya. Di mana Allah Ta'ala berfirman bahwa tidak ada kekuasaan bagi setan, ya. An-Nahl 99. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Dan 100-nya adalah innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya setan tidak bisa menguasai orang yang beriman dan orang yang bertawakal kepada Allah. Kalau kita ditanya, tentu iman yang benar adalah ketika tauhid la ilaha illallah benar. Ketika kita ditanya, beriman tidak? Jawabannya iya. Tawakal ya? Iya. Sudah bisa dibebas dari gangguan dan penguasaan setan? Jawabannya apa? Tidak. Ah, berarti apa? Sebagaimana keterangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ketika Allah Ta'ala menjanjikan sesuatu dalam Al-Quran atau Nabi dalam hadis, maka janji itu akan diberikan sesuai dengan kadar. Karena iman pun juga ada kadarnya, iman ada levelnya, maka sejauh mana tingkat iman, sejauh itu pula janji Allah yang diberikan. Sejauh mana tingkat iman dan tawakal, sejauh itu pula penguasaan syaitan kepada kita. Oleh karena itu, dengan ilmu mari kita tingkatkan, ya, la ilaha illallah. Maka di sini kita akan mempelajari, sudah ditulis oleh para ulama, Kitabut Tauhid, syarahnya ada Fathul Majid. Nah, sekarang dibahas di masjid ini, ya, syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Antum bisa hadir, jamaah yang lain, ya, hari Sabtu pertama dan ketiga, yaitu apa? Al-Qawlul Mufid, ya, ala Kitabit Tauhid, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Sabtu pertama ketiga ba'da maghrib. Nah, ini supaya apa? Al-ilmu. Di situ dijelaskan apa yang bisa menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam kesyirikan. Apa keutamaan dari tauhid? Dijelaskan dengan detail oleh para ulama. Ada al-qaulus sadid, ada al-qaulul mufid, ada fathul majid, dengan argumentasi-argumentasi yang kuat dibawa, hujah-hujah yang nyata. Oleh sebab itu, mari semuanya untuk hadir, baik ada di masjid maupun juga pemirsa, barangkali pendengar rojak dimanapun berada, datangi kajian-kajian tauhid, karena itu merupakan kewajiban bagi kita. Ya, dengan demikian, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana, bertambah iman ketika dibacakan ayat-ayat Allah, terutama yang berhubungan dengan tauhid. Tentu ketika bahas tauhid pasti ada lawannya, la yurafu asya'illa bididdih, tidak akan bisa dipahami dengan baik sesuatu kecuali dengan lawannya. Maka dibahas kesyirikan, apa yang menyebabkan orang terjatuh kepada kesyirikan, apakah besar dan kecil, dibahas. Apa yang bisa mengurangi nilai tauhid, apa yang bisa merusak tauhid. Maka dengan ilmu, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Ketahuilah dengan ilmu, sesungguhnya tidak ada sesembah yang berhak disembah selain Allah. Ayo kita semangat sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk memperjuangkan Islam dengan cara apa? Ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Ya. Jadi memperjuangkan Islam dengan ilmu dan amal. Bukan dengan teriak-teriak di jalan. Bukan dengan macam-macam, ilmu dan amal. Ayo. Sebab kalau orang Islam benar Islamnya, mulia. Kehinaan kaum muslimin karena jauh dari agama, alias jauh dari ilmu. Sebagaimana hadis Ibnu Umar, berapa kali kita dengarkan hadis itu? Idza tabaya'tum bil 'ina wa khattum adnabal baqar wa raditum biz zara wa taraktumul jihad sallallahu 'alaikum dhulla la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Rawahu Abu Dawud. Apabila kalian berjual beli dengan inah, salah satu bentuk riba. Para ulama menjelaskan, ini menunjukkan contoh bahwa yang diharamkan sudah banyak beredar. Pegang ekor sapi, rela dengan pertanian, cinta dunia. Meninggalkan jihad, meninggalkan perintah, banyak yang ditinggalkan. Larangan banyak dilanggar, perintah banyak ditinggalkan, cinta dunia menggebu-gebu, apa yang terjadi? Sallallahu alaikum dhulla. Allah Ta'ala akan menguasakan kepada kalian dengan kehinaan. Dan tidak akan dicabut kehinaan itu kecuali kalian kembali pada agama kalian. Agama itu apa? Ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Ya, kalau kaum muslimin, ilmu dan amal kuat, insya Allah menang dengan sendirinya. Sebab orang tidak perlu dipaksa untuk pakai jilbab. Orang tidak perlu dipaksa untuk sholat berjamaah. Orang tidak perlu dipaksa untuk meninggalkan riba dengan kesadaran yang tinggi. Tentu dengan pertolongan Allah, dengan sebab disampaikannya dakwah, dengan sebab kesabaran para ulama, para duat untuk mendidik umat, insya Allah mereka dengan sendirinya kembali kepada kemuliaan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmu. Nah, terutama tentang tauhid, la ilaha illallah. Oleh sebab itu mari kita hidupkan, ya, kajian-kajian tauhid, hidupkan. Sudah khatam, ulang lagi, enggak ada masalah para jemaah. Al-Imam Al-Muzani mengulang-ulang karya gurunya yang mulia Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahumullah. Berapa kali? Ada riwayat mengatakan 50. Ada yang mengatakan 500. Sudahlah, ambil yang paling kecil 50 kali. Dan setiap mengulang dapat faedah baru. Dapat manfaat baru. Apalagi tauhid terus. Untuk apa? Supaya menancap dalam hati kita dan mendarah daging, itu yang diharapkan. Kalau sudah mendarah daging, insyaallah spontanitas. Ya. Seakan seperti apa? Seperti alarm. Seperti radar yang sangat tinggi tingkat sensitivitasnya. Sehingga menjadi akhlak tanpa berpikir panjang. Ketika dia menangkap bau-bau syirik, apakah syirik besar atau syirik kecil? Ya. Tapi kalau kita tidak belajar tauhid, wah, bisikan setan, riaknya, sombongnya, angkuhnya, dan terusnya. Demikian dengan syirik besar. Ya, ini para jemaah. Makanya Nabi beliau mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkal asghar. Faqalu wa ma syirkul asghar faqala ar-riya. Yang paling aku takuti dari kalian syirik kecil, itu apa? Riya. Nabi Ibrahim, wajurubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku ya Allah dari nyembah berhala dan anak-anakku. Nabi, Allahumma la taj'al qabri wasanan ju'bat. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah, yang diminta-minta, datang ke kuburan minta-minta. Ini para jemaah, ya. Nah, ini kalau kita tahu dengan ilmu, apa ilmu itu? Al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah laisa bitamwih. Ada mengatakan itu perkataan Muqayyim, ada juga mengatakan Adz-Dzahabi. Apa itu ilmu? Firman Allah, sabda Nabi, perkataan para sahabat, bukan campur aduk antara hak dan batil. Nah, mari kita pelajari dengan ilmu tauhid. Tegakkan tauhid di mana saja. Sudah selesai sunnah salasa, diulang lagi. Al-Qawaidul Arba, diulang lagi. Kitab Tauhid, diulang lagi. Terus sampai mendarah daging. Sebab kalau ditanya bagaimana, ya pokoknya, pokoknya enggak bisa. Makanya disuruh apa? Qawaidul ilmah bil kitab. Nabi bersabda, ikatlah ilmu dengan mencatat. Imam Syafi'i mengatakan, al-ilmu kasayid wa qaiduhu al-kitabah. Ilmu seperti binatang buruan. Karena binatang buruan itu liar. Untuk menjinakkan, diikat. Dengan cara apa? Dengan mencatat. Nah, sekarang kita menyikapi ilmu itu seperti apa? Ini yang harus menjadi perhatian agar kita tidak merugi dalam berilmu. Ini saya satu dulu ya. Karena ini penting. Karena ini modal utama dan pertama. Karena harus dievaluasi bagi kita semua dalam cara belajar, dalam cara mengikuti pengajian. Ya, termasuk juga saya sebagai yang mengajar. Agar apa? Benar-benar tersampaikan ilmu itu. Tidak hanya bersifat mujmal, tapi mufassal. Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan dalam kitabnya Jami'ul Ulumul Hikam, ketika menjelaskan Al-Fatihah Ihdinas Siratal Mustaqim, ya, hidayah dua, mujmalah dan mufassalah. Mujmalah, kita belajar ini tauhid, mujmalah, tapi masuk kepada perincian. Nah, bagaimana sekarang menerima yang bersifat terperinci? Maaf, ada istilah jiping. Apa jiping? Ngaji kuping. Tetap itu ngaji karena mendengar. Ya, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dengarkan kalau Quran dibacakan. Dengar betul. Kalau ulama orang terdahulu dengar sekali sudah nancap di hatinya. Imam Al-Bukhari 16 tahun dites oleh guru-gurunya, 16 ya, berapa orang guru hadis dibolak-balik, langsung hafal hadis dibolak-balik, lalu beliau betulin sendiri. Tapi kita berkali-kali enggak bisa hafal. Ya, oleh karena itu bagaimana sekarang ini caranya? Pertama, memang seperti yang kemarin daurah Quran disebutkan ya, perkataan Abdul Mas'ud, kana ar-rajulu minna idza ta'allama asyra ayat lam yujawizunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal amala bihin. Adalah seorang dari kami ketika mempelajari 10 ayat tidak melebihinya sampai paham maknanya dan mengamalkannya. Nah, sementara penyakit ilmu ya, min afatul ilmi an nisyan, penyakit ilmu adalah lupa. Nah, sekarang bagaimana kita merubah cara pandang, cara sikap di dalam belajar supaya ada kul wa kul rabbi zidni ilman, tambah ilmu. Tambah ilmu. Ya. Ada tahapan-tahapan. Kalau memang bisa mencatat, tentu ini nasihat Nabi, qayyidul ilma bil kitab, suruh mencatat. Ikatlah ilmu dengan mencatat. Juga Imam Syafi'i tadi sudah saya sampaikan. Nah, dalam mencatat berbeda-beda tingkatan kemampuan. Mungkin secara global, yang satu bisa dengan dalil-dalilnya. Kemudian dikompromikan, dikonfrontasi. Mudah-mudahan ada seorang yang bisa seperti itu mencatatnya. Nah, baru jadi pegangan. Kalau seminggu 3 kali, berarti ada 4 hari kosong untuk murojaah. Apalagi kalau seminggu sekali, ada 6 hari kosong untuk murojaah. Apalagi kadang-kadang absen. Ya, sehingga apa? Meningkat. Kemudian mendarah daging. Itu yang kita harapkan. Ya, itu yang kita harapkan. Tentang masalah tauhid di sini. Ya, la ilaha illallah harus dengan ilmu. Nah, di mana letak ilmunya? Tidak lepas dari 3 kajian. Tauhid rububiyah itu tidak terlalu banyak membahas. Tauhid asma wa sifat juga demikian. Ya. Tapi yang menjadi utama adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Dibahas di kita bahas Al-Qaulul Mufid ala Kitabit Tauhid 1 pertama dan ketiga. Atau tempat lain mungkin ada Fathul Majid. Enggak masalah jadi ulang-ulang, ya. Karena kadang lupa. Nah, tapi kalau sudah benar-benar mengakar menjadi darah daging, karena agama itu darah daging. Dinaka dinaka fa inna ma huwa lahmuka wa damuk. Fandur amman ta'khud khud anil ladina istaqamu wa la ta'khud anil ladina malu. Perkataan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Di agamamu hati-hati, karena agama itu adalah darah dagingmu. Nah, kalau sudah menjadi mendarah daging yang benar, alhamdulillah. Tapi kalau terinfeksi, apa yang jadi? Yang terjadi? Meriang, panas, mual-mual, ya, dan bahaya, bisa mengancam nyawanya. Ya, para jemaah rahmatullah, demikian. Ya, kemudian saya lanjutkan satu, yaitu syarat yang kedua, al-yakin. Masih ada waktu sedikit, ya. Ya, al-yakin. Insyaallah sampai di sini dulu, ya. Saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, nomor satu ini sangat penting kepada pendengar di sini, ya, kepada ikhwan yang hadir di sini dan akhwat, juga para pendengar roja, ayo belajar tauhid dengan baik. Ya, cari kajian-kajian kitab tauhid. Ada syarahnya, ada Fathul Majid. Kalau dengar kitab pelajaran Fathul Majid, datanglah. Ya, kalau dengar ada kitab Al-Qaulus Sadid, datanglah, hadirlah. Kalau datang ada kajian Al-Qaulul Mufid ala kitab itu, hadirlah, hadir. Ya, yakin antum akan merasakan nikmatnya hidup. Kita semua akan merasakan nikmatnya hidup ketika kita benar dalam kita bertauhid. Demikian kami serahkan kepada ikhwan dari studio. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, sa jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini dari Masjid Riyadhus Shalihin Kota Bekasi. Selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk dari Abdullah yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Arti yang menjadi pegangan salaf dari la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Apakah ini berdasarkan arti bahasa atau berdasarkan makna substansinya, Ustaz? Silakan. Ya, hal tersebut adalah min babil istiqra, dari ayat-ayat atau hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana cara atau pemahaman di dalam mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kalau dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, faktanya ada Tuhan tidak? Ada, ya. Dan isbatul alihah di dalam Quran menetapkan adanya Tuhan, juga banyak ayat-ayat menentukan itu, ya. Tidak dinafikan adanya, tapi yang dinafikan adalah tidak berhak disembah. Sudah saya sampaikan tadi beberapa ayat masalah itu, ya. Dan berapa banyak ayat-ayat menjelaskan tidak berhaknya disembah, ya, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allahu a'lam, ya. Selanjutnya. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya. Pertanyaan berikutnya kami akan bacakan dari hamba Allah yang bertanya. Assalamualaikum, Ustaz. Saya ingin bertanya berkaitan dengan subhat orang-orang kafir yang mengatakan bahwasanya, benarkah dalam sejarah Islam ketika Islam masuk ke wilayah kafir menawarkan tiga hal? Masuk Islam maka akan selamat, jika tidak mau masuk Islam maka bayar jizyah, jika tidak mau maka akan diperangi. Betulkah demikian, Ustaz? Kalau demikian, bukankah Islam memaksa orang untuk masuk ke dalam Islam? Nah, ini subhat yang sering disampaikan dari hamba Allah di Sumatera Barat. Silakan, Ustaz. Memang di dalam surat At-Taubah ayat 29, ya, disebutkan memang di sini dijadikan sebagai subhat orang kafir. Orang kafir, ya, bukan subhat lagi, mereka tidak percaya. Namun kalau kita berbicara masalah peperangan, justru siapa, ya, yang suka memerangi? Siapa yang menghancurkan Irak? Amerika. Siapa yang menghancurkan, ya, negara-negara yang lain, Afghanistan? Siapa sekarang ini seperti Ukraina, ya? Yang perang itu memang tabiatnya manusia. Perang tabiatnya manusia. Tapi kenapa kok diarahkan kepada Islam? Dicari ayat-ayat itu. Kalau Islam masih dalam ayat, kalau mereka bukan Islam sudah pada praktik yang bisa dilihat pada zaman sekarang, betul? Nah, ini, ya, memang dalam surat Taubah ayat 29 tentu harus dengan penjelasan. Qatilul ladzina la yu'minuna billah wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh wala yadinuna dinil haq minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Ya, perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, dan tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan dan yang diharamkan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang hak dari orang-orang ahli kitab sampai mereka memberikan jizyah, ya, jizyah an yadin, dengan tangannya, sementara mereka saghirun, ya, mereka terhina. Nah, ini tentu tidak sembarangan dilakukan, harus dengan perintah imam, ya, perintah amir, perintah penguasa. Kalau begitu kita sedang berbicara al-jihad. Ada kitab al-jihadu fil Islam, ya, itu jelas di sana, tidak sembarangan oleh kelompok-kelompok, tidak, tapi oleh suatu negara. Nah, tentu ketika negara itu melakukan itu, tentu dengan kebijakan-kebijakan yang memang tidak mudah, ya, ya ini. Nah, sementara kita juga pernah dengar istilah apa itu? Apa itu dulu itu gospel ya? Apa? Apa? Glory, gospel, goal. Apa glory itu? Kemenangan. Gospel agama ya? Agama, goal, emas kan, harta. Yaitu upaya negara-negara ya barat untuk mencaplok terutama dunia Islam, betul? Glory, gospel, goal. Ya. Coba suruh buka itu, sejarah itu. Sehingga jangan Islam, Islam masih ada tata cara. Tidak boleh menghancurkan tempat ibadah, tidak membunuh anak-anak, tidak membunuh wanita, tidak membunuh orang-orang tua, ya. Dan itu harus ada komando dengan royah yang jelas, bendera yang jelas, bukan oleh kelompok-kelompok itu. Itu pun pasti ada pertimbangan maslahah, tidak hanya sekedar membaca dari dohir ayat, ya. Nah, bagaimana untuk meng-counter orang yang apa seakan-akan menyalahkan agama Islam? Kalau orang di luar Islam namanya tidak percaya, selalu mencari kelemahannya, ya, ya pakai aja tadi 3G ya, 3G ya, glory, gospel, goal, itu adalah apa tadi glory akhir kemudian ingin kemenang, ingin menguasai, kemudian menyebarkan agama mereka dan juga mengambil kekayaan. Yaitu. Dan itu kalau kita lihat bagaimana Jepang, bagaimana Belanda, bagaimana Portugis. 350 tahun Belanda di sini. Bawa agama apa? Sudah tahu semua. Portugis bawa apa? Ke sini. Kemudian kesananya membawa kekayaan alam Indonesia. Kok Islam menjadi ya selalu menjadi apa sorotan. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Naam Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk penelpon. Silakan di 0218236543. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mul. Di Medan ya, silahkan Pak Mul. Ya, Pak Ari. Izin bertanya Ustaz, mengenai sholat terawih Ustaz. Ini perlu juga saya tanyakan ini. Antara sholat isya ke sholat terawih, di situ ada ceramah Ustaz di masjid, di salah satu masjid di sini. Jadi, apakah ceramah tersebut termasuk dalam ritual agama Ustaz? Baik. Antara sholat isya ke sholat terawih ada ceramah, apakah termasuk ya ceramah tersebut ritual agama? Itu aja Ustaz. Baik. Semoga bertambah ilmu kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Sholat terawih itu kan panjang ya, sehingga jangan sampai memberikan kesempitan-kesempitan kepada para jemaah. Kemudian di zaman Nabi ya tidaklah ada seperti itu, dan sahabat sholat terawih ya tidak ditambah dengan yang lain-lain. Oleh karena itu ya alhamdulillah di tempat kita tidak ada semacam itu. Kajian-kajian sudah banyak ya sebelum Ramadan atau Ramadan di siang harinya atau menjelang puasa menjelang berbuka ya, terkadang ada ceramah-ceramah. Itu sudah cukup, dan sudah cukup alhamdulillah ya. demikian, maka tidak ada diselingi dengan ceramah-ceramah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan barangkali kajian kita sampai di sini. Syukron wa jazakumullah khairan atas kebersamaan ikhwan yang ada di masjid sejak subuh tadi, kajian kitab Bulughul Maram, dan juga kepada para pemirsa, pendengar Roja dan ikhwah yang ada di studio. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik dan pertolongan. Mari semuanya fokus, konsentrasi dengan Ramadan. Semoga harapan kita mendapatkan pertolongan Allah, dimudahkan, tidak terlewatkan sedikit pun dari kebaikan yang ada. Jangan remehkan sekecil apapun kebaikan, jangan pula meremehkan sekecil apapun keburukan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.